Bismillah. Di pembahasan berikutnya beliau Syekh Muhammad Sulaiman rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya at-tasyabuh yakni tasyabuh khas. At-tasyabuh khas itu ada beberapa macam. Ada hakiki, ada nisbi. Qala rahimahullah ta'ala anwa'u at-tashabuhi fil Qur'an. Ya, macam-macam tashabuh dalam Al-Qur'an. At-tashabuhu al-waqi'u fil Qur'an naw'an. At-tashabuh yang ada dalam Qur'an ada dua. Ahaduhuma haqiqiyun. Yang pertama adalah tashabuh haqiqi. Wahuwa ma la yumkinu an ya'lamahul basyaru. Yaitu yang tidak mungkin diketahui oleh manusia. Apa itu? Yaitu seperti kehaqa'iq sifatillah azza wa jalla. Seperti hakikat, iya, kaifiyah, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'innana wa'in kunna na'lamu ma'aniya hadis sifat. Karena kita, walaupun kita mengetahui dan menetapkan makna-makna sifat, sifat Allah subhanahu wa ta'ala, lakinnana la nudriku haqa'iqaha wa kaifiyataha. Tapi kita tidak tahu ya tentang hakikatnya, tentang kaifiyahnya. Liqaulihi ta'ala wa la yuhituna bihi ilma. Ya, mereka tidak bisa meliputi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawlu ta'ala la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa latiful khabir. Ya, makanya diantara kaidah al-sunnah wal-jamaah, kaidah al-sunnah dalam menetapkan sifat-sifat Allah, nusbitu ma asbatahu Allah fi kitabihi, wa ma asbatahu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala tamthil wala taqif. Ya, menetapkan apa yang ada dalam Al-Quran, yang Allah tetapkan dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulullah SAW dengan tanpa tahrif, menyelewengkan dari mana asalnya yang sebenarnya, tidak ta'til menafikannya, tidak tamthil, tidak menyerupakan dengan sifat makhluknya, dan tidak taqif, tidak menyatakan bagaimananya. Karena takyif, ilmu kaifiyah, itu adalah hanya Allah yang tahu. Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala, ya, dalam kitab yang lain menyatakan, karena ilmu kaifiyah, kita mengetahui sesuatu itu, kaifiyah sesuatu itu, hakikat sesuatu itu dengan satu dengan tiga perkara. Imma yang pertama dengan biru'yatihi, dengan melihatnya. Yang kedua atau biru'yati nadhiri, melihat yang semisalnya. Atau yang ketiga dengan bi khabari thiqah as-saduq, dengan berita orang yang terpercaya. Seorang berkata kepada temannya, ya, satu rumah Zaid. Saya tahu bagaimana bagusnya rumah Zaid. Ketika ditanya, bagaimana kamu tahu? Ya, satu rumah Zaid karena saya pernah melihat, datang ke rumahnya. Dia tahu bagaimana bentuk kaifiyah rumah Zaid, biru'yatihi, Karena pernah melihat langsung bagaimana rumah Zaid. Atau dia bilang, saya tahu. Iya, rumah Zaid. Bagus, besar, indah. Iya. Ditanya, bagaimana kamu tahu rumah Zaid? Dia bilang, rumah Zaid itu seperti rumah ini. Mirip, tipenya tipe 60, seperti ini persis. Berarti dia tahu dengan biru'yatin al-tiri. Karena melihat yang semisalnya, al-tirinya. Atau dia bilang, saya tahu rumah Zaid itu bagus, indah. Iya. Ceritanya dari mana kamu tahu dia rumahnya bagus, indah? Kata dia, saya dapat berita dari Amr. Amr seorang yang terpercaya, yang amin. Dia cerita pernah ke rumah Zaid, kata rumah Zaid itu warnanya putih, ya tingkat sekian, diceritakan dengan detail oleh Amr. Dia tahu bagian rumah Zaid bagus karena berita seorang yang terpercaya. Tiga, melihat langsung atau melihat semisalnya, atau berita yang fiqah. Nah, hakikat sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, iya, hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang serupa dengan sifat-sifat Allah. Laisa kamitsli syai'. Dan yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memberitakan, menceritakan bagaimana kaifiyah sifat Allah. Sehingga ilmu kaifiyah tidak ada yang tahu seorang pun. Hanya Allah mengetahuinya. Oleh karena itu, wadihada lamma su'ila al-imam Malik rahimahallahu ta'ala, ketika Imam Malik ditanya rahimahallah an kaulihi, tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmanu al-Arsistawa. Ditanya, kaifastawa, bagaimana istiwanya? Ini sudah pertanyaan tentang kaifiyah, pertanyaan yang bid'ah, yang tidak boleh dipertanyakan. Karena Ahlus Sunnah menetapkan sifat-sifat Allah biduni tahrifin, wala ta'tilin, wala takyifin, wala tamthil. Ini sudah pertanyaan bid'ah tadi, karena tidak mungkin mengetahui kaifiyah sesuatu kecuali dengan tiga tadi. Maka Imam Malik bertanya, bertanya jawab, kata beliau rahimahullah, al-istiwa'u ma'lum ghairu majhul. Istiwa ghairu majhul, yakni ma'lum. Maksudnya, ma'lum fil lughah. Istiwa itu bukan majhul, bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang tidak ketahui maknanya. Maknanya ma'lum. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan makna dari salaf, istawa adalah ala wartafa'a wa sa'uda wastaqarra. Di atas. Wal kayfu ghairu ma'qul. Adapun kaifiyahnya ghairu ma'qul. Ya, tidak masuk akal kita. Tadi saya sebutkan, Syekh Utsaimin rahimahullahu menyebutkan, karena kita mengetahui kaifiyah sesuatu dengan satu di antara tiga jalan. Dan tiga-tiganya kita tidak dapatkan. Tiga-tiganya tidak kita dapatkan. Ghairu ma'qul. Tetapi wal imanu bihi wajib. Tapi mengimani Allah subhanahu wa ta'ala itu beristiwa di atas ars, ada satu kewajiban. Wassu'alu anhu bid'ah. Ya, tetapi soal bertanya tentang kaif, bagaimananya, hakikatnya, bagaimananya, itu adalah pertanyaan yang bid'ah. Iya. Dan ini berlaku untuk semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Berlaku untuk semua pertanyaan tentang kaifiyah, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala semuanya. Soal tentang kaifiyah, sifat Allah, ada bid'ah. Qala, Syekh Muhammad rahimahullah menyatakan, wahadan nau'u la yus'alu an istikshafihi. Nau yang pertama ini tasyabuh hakiki, ya tidak boleh bertanya, ditanyakan tentang bagaimana cara menyikapnya, mengetahuinya, li ta'adzuril wusuli ilaih, karena tidak mungkin sampai kepada ya, ilmu tentang kaifiyah, ya, tentang hakikat, tidak mungkin saya tidak boleh bertanya ini. Saya ulangi lagi tadi, karena mengetahui kaifiyah sesuatu dengan tiga, imma biru'yatihi, melihatnya langsung, atau biru'yati nadhirihi, melihat yang semisalnya, atau bi khabaris fiqah as-sadu, dan tiga-tiganya tidak ada, ya, terkait dengan hakikat sifat Allah. Nah, sehingga tidak boleh bertanya tentangnya, tidak boleh bertanya tentang kaifiyah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Anau tsani, macam yang kedua adalah nisbi, tasyabuh nisbi. Wa huwa ma yakunu mushtabihan ala ba'dil nas duna ba'din. Yaitu yang mushtabih, yang tidak jelas maknanya, tidak diketahui maknanya oleh sebagian orang, tapi sebagian yang lain mengetahuinya. Fayakunu ma'luman lirasikhina fil ilmi duna ghairihim. Iya. Ayat tersebut ma'lum, diketahui maknanya oleh orang-orang yang dalam ilmunya. Tapi duna ghairihim, adapun yang selain mereka, tidak mengetahuinya. Wa hadha nau, kalau yang kedua ini, macam yang kedua ini, yus'alu an ikhtisyafihi wa bayanihi. Boleh ditanyakan tentang bagaimana cara menyikapnya, bagaimana cara mengetahui makna ayat ini, minta penjelasan apa yang maksudnya ayat ini. Boleh. Limkanil wusuli ilaih. Karena mungkin seorang bisa sampai kepada penjelasan ayat-ayat tersebut yang mutasyabih bagi sebagian orang. Id la yujadu fil Qur'ani syai'un la tabayyana ma'nahu li ahli minan nas. Karena tidak ada satupun dalam Al-Quran yang tidak ada penjelasannya. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang iya, tidak ketahui maknanya. Semuanya jelas maknanya. Semuanya diketahui maknanya. Tapi ada sebagian orang iya, yang tidak memahami sebagian karena kurangnya dalam ilmu dia. Yang kewajiban dia adalah bertanya kepada ar-rasikhin fil ilmi. Tanya, apa yang maksudnya ayat ini? Agar dia menjadi jelas, ya, mendapatkan kejelasan tentang sebagian ayat yang masih belum jelas bagi dia. Qala Allah Ta'ala berfirman, hadza bayanul linnas. Ini Al-Quran adalah penjelasan bagi manusia. Berarti semuanya jelas. Semua ayat-ayatnya jelas. Karena Al-Quran adalah penjelasan bagi manusia. Wahudan wa mu'idat lil muttaqin. Wa qala ta'ala, unazzalna 'alaikal kitab, kami turunkan kepadamu kitab, tibyanan li kulli syai', penjelas segala sesuatu. Namanya penjelas berarti semuanya jelas. Iya, tetapi kalau orang-orang yang rasikhina fil ilm, mereka mengetahui dengan jelas semuanya. Tapi sebagian orang yang kurang dalam ilmunya, ada pada mereka sebagian ayat yang sulit dipahami, yang harus dia tanyakan kepada orang-orang dalam ilmunya. Qala ta'ala, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna 'alaina bayana. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menanggung menyatakan atas kami penjelasannya. Quran dijamin oleh Allah penjelasannya, semuanya jelas. Qala ta'ala, ya Yuhannas, qad ja'akum burhanun min rabbikum. Wahai manusia, telah datang kepada kalian burhan dari Rabb kalian. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Dan kami juga turunkan kepada kalian cahaya yang mubin, yang jelas. Artinya, tidak ada dalam Al-Quran satu ayat pun yang tidak jelas. Semuanya jelas, diketahui maknanya. Tapi, ya, sebagian orang yang kurang ilmunya, mungkin akan ada sesuatu yang sulit dia pahami. Namun orang yang dalam ilmunya mengetahui makna ayat tersebut. Ini yang katakan nisbi. Nisbi ini bagi sebagian orang kurang jelas ilmu maknanya, tapi bagi orang yang dalam ilmunya jelas, ini nisbi. Ya. Dan nanti akan bercontohkan beberapa ayat yang terkait dengan tasawuf nisbi. Wallahu a'lam. Insyaallah.